pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 2 Februari 2019 dibacakan Ardiansyah. Warga hentikan mobil pembawa senjata api dan amankan amunisi AK-47. Wali Kota Banda Aceh launching kartu nikah. Napi LP Loksmawe kabur saat diantar petugas jenguk keluarganya yang sakit. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Sudarlun, warga desa Ujung Pacu, Kecamatan Muara Satu, Loksmawe, yang sedang berjaga malam pada Jumat dini hari pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, menghentikan sebuah mobil Xenia BK1236QW yang melintas di desa mereka. Saat diperiksa, ditemukan satu senjata rakitan laras panjang, pistol airsoft gun jenis FN, mencis berbentuk pistol FN, 11 butir peluru AK-47, dan sejumlah barang bukti lain. Informasi yang berhasil dihimpun pukul 01.00 waktu Indonesia Barat atau 1 jam sebelum dihentikan, mobil ini melintasi Ujung Pacu menuju arah Nisam. Awalnya warga melihat di dalam mobil tersebut hanya sopir saja. Namun 1 jam kemudian mobil tersebut kembali melintas ke Ujung Pacu dari arah Nisam. Sampai di pos jaga Ujung Pacu, mobil harus berhenti karena jalan tertutup portal. Saat itulah warga mencoba memeriksa mobil. Namun, 2 dari 4 pria yang ada di dalam mobil melarikan diri. Warga juga sempat melihat mereka membuang 2 benda yang akhirnya diketahui airsoft gun dan mancis berbentuk pistol FN. Sedangkan untuk senjata rakitan laras panjang ditemukan warga masih di dalam mobil. Warga juga menemukan 11 butir peluru AK-47 dan 1 buah Zebo. Kapolsek Muara Satu AKP Ahmad Yani menyebut sebenarnya di dalam mobil Xenia ada 4 orang pria. Saat dihentikan oleh warga, 2 pria berhasil kabur sehingga yang diamankan hanya 2 orang, yakni SY 30 tahun asal Aceh Jaya dan MU 26 tahun asal Nisam Aceh Utara. Tidak lama kemudian, personil Polsek bersama tim dari Koramil Muara Satu menuju lokasi. Selanjutnya tersangka dan sejumlah barang bukti diamankan ke Mapolsek Muara Satu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sudarlun, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman Jumat kemarin melaunching sekaligus menyerahkan kartu nikah kepada pasangan yang baru menikah di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Banda Aceh menjadi salah satu kota yang dipilih menjadi pilot proyek pemberian kartu nikah. Wali Kota Aminullah Usman menyambut baik pemberian kartu nikah tersebut. Menurutnya ini merupakan terobosan penting yang dilakukan jajaran di Kementerian Agama. Sementara Kepala Kantor Kementerian Agama Banda Aceh, Asy'ari, menyampaikan kartu nikah merupakan bukti tambahan pernikahan yang diberikan kepada pasangan nikah bersamaan dengan pemberian buku nikah. Ia mengatakan kartu nikah adalah buku pencatatan perkawinan dalam bentuk kartu elektronik sebagai upaya Kementerian Agama dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pencatatan perkawinan. Pada kartu tersebut termuat kode QR. Apabila di-scan akan terbaca data pasangan pengantin yang terhubung dengan sistem informasi manajemen nikah atau SIMKAH web yang dikelola oleh Kementerian Agama Pusat di Jakarta. Sudarlun, Irwan, 41 tahun, narapidana lembaga permasyarakatan kelas 2 Loksmawe, dilaporkan kabur saat minta izin pulang menjenguk keluarganya yang sakit di kawasan Biren Rabu siang. Ia kabur saat dikawal petugas. Pihak LP dan kepolisian masih melakukan pencarian. Sesuai data yang dihimpun, Irwan merupakan napi yang terjerat Undang-Undang Nomor 1 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme. Ia ditangkap tim Polres Biren pada Senin 7 November 2016 lalu atas kasus peletakan benda yang dikemas mirip bom di depan Gereja Metodis Indonesia atau GMI Biren. Dalam proses persidangan, pria asal Jempa Biren ini divonis 4 tahun penjara. Ia baru bebas pada 4 November 2020 mendatang. Kepala LP kelas 2 Loksmawe Nawawi mengatakan Rabu lalu Irwan meminta izin pulang ke desa Blangcot, Kecamatan Jempa, Kabupaten Biren, menjenguk mertuanya yang sakit, sehingga Irwan yang dikawal petugas berangkat ke Biren. Sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Irwan sampai ke desa yang dituju. Namun tiba di depan masjid, Irwan minta izin untuk BAB di kamar mandi yang ada di perkarangan masjid tersebut. Sehingga kedua petugas memberikan izin dengan kondisi tangan Irwan tetap terborgol. Beberapa menit ditunggu petugas, ternyata Irwan belum keluar dari kamar mandi. Petugas pun memeriksa kamar mandi sehingga baru diketahui Irwan telah kabur. Darlun, penyidik unit Resmob Satreskrim Polres Pidi dan Polsek Mane menggelandang seorang lelaki tua berinisial HA alias Lidan 57 tahun ke sel tahanan usai ditangkap di lereng pegunungan Gempang Selasa lalu. AHA berprofesi sebagai petani dan masih memiliki istri, diduga telah mencabuli gadis remaja 14 tahun, salah satu di Gampung Dataran Tinggi Mane. Dari informasi yang diperoleh, pria tua HA melakukan perbuatan bejatnya pada Desember 2018. Kejadian ini dilakukan satu kali di ruang tamu di rumah korban saat orang tua korban pergi ke kebun. Korban merupakan tetangga dari kakek AHA, di mana HA tinggal di rumah saudaranya karena bekerja sebagai petani di Gempang. Sebab untuk pulang ke rumah terlalu jauh di Kecamatan Tangsi. Pria HA yang telah kenal sama korban sempat merayu gadis tanggung ini dengan iming-iming akan membelikan pewarna kuku. Sehingga HA berhasil menerobos ke dalam rumah korban hingga terjadi pencabulan. Korban yang mengalami trauma sempat menyembunyikan kejadian tersebut. Korban sering dihantui kegelisahan, akhirnya menceritakan kejadian ini yang dialaminya kepada orang tuanya. Usai menerima laporan, polisi langsung menangkap kakek HA saat pulang kerja sebagai petani di kawasan Pegunungan Gempang. Kini HA mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, petugas lintas instansi yang tergabung dalam tim penegakan hukum Kanun nomor 1 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah mulai menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di seputar Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, tepatnya di sepanjang Jalan Muhammad Jam, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Tentara Pelajar, dan Jalan Diponegoro sejak Kamis lalu. Dalam aksi tersebut, tim berhasil menjaring 6 tersangka yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Kepala DLHK 3 Banda Aceh Dr. Andes T. Samsuar MSI mengatakan satu jam beroperasi di lokasi yang telah ditetapkan, tim yang dibagi menjadi dua kelompok patroli berhasil menjaring 6 tersangka yang membuang sampah sembarangan dari beragam profesi mulai dari nelayan, penjaga toko, PNS hingga juru parkir. Ke-6 tersangka disita KTP-nya dan dibawa ke Taman Sari untuk mengikuti pra-peradilan tindak pidana ringan. Kepada para tersangka, T. Samsuar yang ikut dalam seluruh rangkaian mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pra-penindakan untuk memunculkan kesadaran masyarakat. Para pelanggar hanya dinasihati dan menandatangani surat pernyataan agar tidak membuang sampah sembarangan di Banda Aceh tidak terulang kembali. Namun untuk OTT ke depan, tim bisa langsung melaksanakan tipiring dengan sanksi kurungan penjara 1 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah. Darlun, memasuki minggu pertama bulan Februari 2019 ini, harga ikan di Banda Aceh dan Aceh Besar tergolong mahal, menyusul terjadinya pacekli ikan. Sehingga ikan hasil tangkapan nelayan yang dipasarkan di Pelabuhan Samudra atau PPS Kutara Jalan Pulau Banda Aceh sangat sedikit. Hati Termizi, seorang pedagang ikan Intersuler, mengatakan bulan Februari ini adalah bulan sulit bagi nelayan mendapatkan ikan. Seluruh nelayan yang mencari rezeki di area laut wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang mengalami nasib serupa. Ia menyebut pada musim paceklik seperti saat ini dirinya hanya bisa mengumpulkan dan membeli ikan dari nelayan sekitar 6 hingga 7 ton per hari. Padahal, pada bulan Oktober hingga November lalu, seharinya ia bisa membeli ikan 10 hingga 15 ton dengan harga yang jauh lebih murah. Menurutnya, kondisi paceklik ini akan berakhir pada Maret mendatang. Sementara itu, Kepala UPTD PPS Kutara Jalan Pulau Banda Aceh, Nur Mahdi, mengatakan jumlah ikan yang dijual di Pelabuhan Lampulo sejak Desember 2018 hingga Januari 2019 cenderung menurun. Kondisi ini bisa diperoleh dari pedagang ikan di antar daerah yang minta sertifikat ikan untuk penjualan ikan keluar Aceh menurun drastis. Penurunan ini disebabkan hasil tangkapan ikan bot nelayan yang sandar di Pelabuhan PPS Kutara Jalan Pulau dalam 2 bulan terakhir sangat menurun.